Jika ada yang mau ditanyakan terkait materi atau masalah lain, apabila anda tahu jawabannya, ya kami akan jawab. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Tadi disampaikan kalau masih belum selesai, paling baik sebelum. Nah, bagaimana kalau terutama saya mulai kecil. Nah, untuk membersihkan lantai itu saya harus menggunakan banyak air supaya bulunya hilang. Apakah ini termasuk babi? Tidak tentunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu sebatas sesuai hajat ya, sesuai hajat. Nah, maka diingatkan tadi jangan sampai terlalu mengirit sehingga ya yang wajib tidak terpenuhi. Nah, jadi sesuai hajat diukur. Jadi tadi ditanyakan misalkan butuh membersihkan lantai yang misalkan ada air kencing yang berceceran supaya membersihkan dari najis air kencing itu, butuh air yang cukup banyak sampai hilang, maka itu sesuai hajat. Nah, sampai benar-benar bersih enggak masalah. Nah, kecuali jika sudah bersih misalkan sudah tidak ada juga bau, sudah bersih kemudian terus jadi siram kan buang-buang air. Nah, lebih dari kebutuhan. Kita mungkin mengatakan air sekarang kan banyak. Betul banyak, tapi misalkan jadi masjid, air ini kan tidak datang begitu saja. Bisa pakai listrik, pakai pulsa, pakai uang. Nah, di rumah juga begitu kan biasanya. Dibayar kan ini. Nah, jadi butuh pengiritan memang. Jadi jangan kita pemborosan. Nah, ada yang lain? Jadi masalah ini sudah disinggung. Jadi ada yang menanyakan, jika ada orang berwudu mengusap kepalanya, telinganya tidak diusap, sah atau tidak wudunya? Sudah dibahas bahwa ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib. Bagi mereka yang meyakini itu tidak wajib, menyangka tidak wajib karena berpegang dengan mazhab yang mengatakan tidak wajib dan menyangka itu yang benar, ya tidak bisa kita mengatakan dia wudunya selama ini tidak sah, sholatnya tidak sah semua, ya karena dia bagi kita yang berpendapat bahwa wajib mengusap kedua telinga, kita menganggap mereka dalam keadaan tidak tahu hukum yang sebenarnya. Tidak tahu hukum yang sebenarnya itu hukumnya diberi udur. Ya. Begitu. Nah, jadi meskipun ada perbedaan madhab dan kita memegang satu madhab, dalam menilai orang yang beramal dengan madhab yang lain, kita tidak bisa semena-mena begitu. Wah, ini semua wudunya batal semua, sholatnya batal semua. Wah, gawat itu kalau begitu. Nah, masalahnya mereka menyangka itulah yang benar. Menyangka itulah yang benar. Artinya seandainya memang mereka dalam keadaan istilahnya jahil bil hukum, tidak tahu hukum karena menyangka itu yang benar, mereka memiliki udur. Ini mereka tidak bermain-main, tetapi mereka sudah berusaha, ya, berusaha meneliti dalil-dalil, menyangka itu yang benar. Dan sebagian orang yang tidak tahu pendalilan mungkin taklid kepada seorang imam, misalkan ini mazhab Asy-Syafi'i dan dia misalkan percaya nama Asy-Syafi'i, dia ikut karena dia tidak bisa membahas dalil-dalil, percaya aja nama Asy-Syafi'i misalkan dia ikut. Nah, tidak bisa kita mengatakan begitu saja tidak sah. Nah, seperti halnya saya angkat mungkin sebagian hadis yang menunjukkan dimaafkannya orang-orang yang memang ilmu itu tertutup dari ini. Misalkan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang pria masuk masjid, ya, ada Nabi duduk dalam masjid di pojok. Orang itu masuk sholat. Setelah sholat dia mendatangi Nabi, salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Setelah dijawab oleh Nabi salamnya, kata Nabi, balik lagi ke tempatmu, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Balik lagi orang itu, dia ulangi lagi sholatnya yang kedua kalinya. Setelah sholat datangi lagi Nabi salam, dijawab salamnya, kata Nabi, balik lagi ke tempatmu, ulangi lagi sholatmu belum sah. Balik lagi yang ke, sudah yang keberapa ini? Sampai 3 kali. Dia ulangi, datang ke Nabi, kata Nabi, ulangi lagi sholatmu tidak sah. Kata dia, saya tidak bisa selain itu. Nah, kemudian Nabi mengajari dia sholat. Cara sholat itu, ya diajari. Ya, diajari bersuci, harus bersuci dulu, menghadap ke kiblat, takbiratul ihram dan seterusnya, dengan rukun-rukun, ya. Dan Nabi tidak menyuruh dia mengulang seluruh sholatnya sekian tahun sebelumnya. Padahal dia sholatnya selama ini begitu tadi yang disuruh ulang itu. Nabi tidak mengatakan ulang qada itu semua. Sekian tahun sebelumnya yang kamu sholatnya seperti itu, tidak sah semua itu. Yang disuruh ulang hanya saat itu saja, masih ada waktu ini. Artinya dimaafkan yang telah lalu karena tidak tahu. Tidak tahu. Nah, begitu pula wanita yang istihadah di zaman Nabi alaihi wasallam. Ada wanita terkena istihadah. Istihadah itu penyakit. Yang normal itu kan haid. Biasanya 7 hari atau 8 hari, 9 hari setelah itu suci. Ada wanita di zaman Nabi kena penyakit istihadah. Darahnya terus keluar, tidak pernah berhenti, sambung menyambung bulan berikutnya, bulan berikutnya, terus tidak pernah suci. Dan dia menyangka itu haid semua. Jadi selama itu dia tidak sholat. Dia sangka haid terus dia. Suatu saat datang kepada Nabi bertanya tentang keadaan dirinya. Bahwa saya kena haid yang dahsyat. Jadi saya tidak sholat. Kata Nabi, itu bukan haid. Ya, kamu duduk tidak sholat selama haidmu. Biasanya haid misalkan kebiasanya 7 hari atau 8 hari. Kemudian terkena penyakit itu berarti ikuti adatnya selama ini. Selebihnya itu istihadah penyakit itu. Itu bukan haid. Jadi jika masa haid yang selama ini, misalkan selama ini kebiasaan haidnya 7 hari, maka ketika sudah hari ke-7 selesai, meskipun darah keluar itu bukan darah haid. Mandi, sholat. Nabi tidak menyuruh dia mengqadha semua sholatnya selama itu. Dan dia tinggalkan karena menyangka itu haid. Karena dia tidak tahu ilmu. Nah, seperti itu. Nah, namun intinya kita belajar untuk mencari, mempelajari mana mazhab yang terbuat sesuai dengan dalil. Kemudian kita mengamalkan apa yang kita pandang itu yang mazhab yang paling kuat, yang kita anggap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita jangan misalkan sampai memvonis orang lain ini tidak sah sholatnya, wudunya sekian, artinya kemudian artinya ma'dzur. Ma'dzur. Nah, andaikan pun ya, ini kan sekarang perbedaan pendapat. Andaikan kita pastikan itu salah. 100% pendapat kita benar, jelas-jelas itu salah pendapat itu dan dia mengerjakan pendapat yang salah sehingga tidak sah. Ya, kita mengatakan memang secara hukum ya itu tidak sah, tapi kan berdasarkan hal yang kita dengar tadi itu dimaafkan, asalkan tidak main-main ya. Beda dengan orang yang memang tidak mau belajar, tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau menghadiri majelis ilmu, tidak pernah mau mendengar, tidak mau belajar, tidak mau bertanya. Nah, ini bahaya. Adapun jika kita sudah berusaha belajar, bertanya, kemudian ada saja hal-hal yang kita tidak tahu, ya di luar kemampuan kita, ya kita berharap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk Isya? Ya, masih bisa. Ya? Ini wudu yang terpotong. Wudu yang terpotong, ya, ada nanti pembahasan, ya. Ya, ini wudu yang harus habis airnya. Oh, tumpah benar Allah. Harus nyari air. Macet. Ya. Yang kedua, dari beda. Kalau dimakan juga itu lama nggak lagi. Nah, cek. Tip X dan semacam yang berlah adalah bisannya lah kita. Kalau tidak, karena tidak kita ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau kita yang tidak itu yang orang yang namanya, dilakukan di apa itu jadi kami yang boleh. Ah. Yang kedua itu singkat. Itu jika hanya warna bekas, warna dan tidak ada lapisan, tidak masalah. Yang jadi masalah jika ada lapisannya. Ya, ada yang melapisi, kita kan menghalangi. Ya, sisik kan melapisi itu, menghalangi. Tip X misalkan kan lapisan itu, cek, kan melapisi semua itu. Lilin misalkan jika ada yang jatuh di situ menempel, kan melapisi, menghalang, tidak. Jadi air tidak bisa masuk di balik kulit yang tertutup. Nah, itu masalahnya. Kalau dia cuma warna tinta, tidak ada lapisan, hanya warna bekas warna, tidak masalah. Nah, adapun yang pertama, jika air habis, pertama kita berusaha dulu mencari air lagi, berusaha mencari air, ya, karena kita tidak boleh beralih ke tayamum kecuali ada udur. Udurnya apa bertayamum itu? Tidak ada air. Apa makna tidak ada air? Bukan berarti tidak ada air di depan kita. Kita harus cari di sekitar-sekitar kita yang terjangkau. Dari sumur, nyari. Ada upaya dulu, kata ulama begitu. Bukan terus kita bawa, tidak ada air di rumahku. Sudah. Saya tayamum buat tidak bisa, di sana ada sumur. Di sana sekitar 100 meter ada sumur, ada sungai di sana. Harus pencarian dulu dalam tahap yang tidak memudaratkan. Begitu pula termudaratkan air, udur yang kedua termudaratkan oleh air. Misalnya sakit, jika sakit demam dan semisalnya atau luka, jika terkena air tambah parah sakitnya, itu berarti udur. Jika misalnya sakit biasa kena air juga tidak masalah, tidak tambah parah sakitnya, tidak, bukan udur. Nah, jadi itu tadi harus ada upaya dulu mencari. Jika perlu, kata ulama, jika ada yang menjual, dibeli jika punya uang, harus dibeli. Misalnya mau berwudu tidak ada yang ada aqua misalkan, ya, harus kita beli. Kita punya uang, kita beli untuk wudu. Karena itu wasilah untuk mengerjakan kewajiban, ya. Kita harus korban. Begitu. Seandainya misalkan betul-betul tidak ada, tertutup sudah seluruh wasilah. Mau beli juga tidak ada yang jual, air habis, tidak ada sama sekali. Apa yang dilakukan tadi? Jika seperti itu, berarti saya mau. Saya mau. Peralih ke saya mau. Nah. Begitu ya? Iya, iya. Ya, iya, punya semangat. Kalau dari itu, oh ya, tidak masalah. Tidak masalah. Sholat berjamaah pertama masalah qidamiyah. Bagi laki-laki ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan mustahab. Nah, meskipun kita meyakini wajib misalkan fardu ain kecuali ada udzur. Sementara sholat dengan wudu yang sholat dengan suci, dengan syarat suci dari hadas, dengan wudu yang meyakinkan itu disepakati wajib. Jadi jika kita misalnya terlambat gara-gara mencari air, tidak masalah. Tidak masalah. Karena kita wajib bersuci dengan air, kecuali ada wudu. Begitu. Wallahu a'lam.